Dawet Taman Rejo. Yo. Perkokangan sedulur atus kamas nganggo sabun kamas bayu kabare pripun atus kamas pilasana banyu kamas bayu piye kabarmu hos dolan neng taman reco tercer pecel neng warungi upawiro ngelak yuk ngembeda bergoyang kangen banget. Iya, iya, iya, iya, iya, iya. Hos, hos, hos. Nino, banyu sasukur awan-awan natus kamas kegiar-gegiar yang merkotangan sedulur sungguh bayang nganggo sabun akan mas bayu apa repripon harus kan mas dilasana banyu kang mas bayu piye kabarmu Surabaya etan matiun numpang sepur madang ke kiri kalau pulau kepengen menyuun katas putih mas gebyar gebyur bos kula mung saged matur dugi mriki amarga kangen sedulur dugi mriki amarga kangen sedulur dugi mriki amarga kangen sedulur dugi mriki amarga kangen sedulur iya. Wah, jangan nang dia tenang. Teman-teman, ojo lali terus nyanyi lagu Jawa. Iya. Saiki lagu spesial iki sing murai celali kalau rakyat Suriname judule Halo Sayang. Iya. Hello. aku sing kelingan bareng tinolang dulurku tenang yes. Suriname siomong ke piye-piye yang aku rumangsa dadi sedulur kabeh ya sedulurku kabeh ya kancaku kabeh ya ponakanku kabeh ya kaya anak-anakku dhewe matur suwun. Lagu iki jamane aku isih enom banget biyen iki. Judule Sirsiran. Yes. Iki sipas-sipas biyen isih enom lagu iki. Lagu jare pun ngene. Ayo di pas kese bapak iki, bapak kese. Ikan kok iki lho, terus jojo. Oh, Raden. Kalau kesusu pas dendam diri tempat pas nentuannya deh, belum ngayu. Mengabrak jebret, mengabrak ambas, tak kena wedo aku untung lah. Ambas mak terus pada lanangnya mak jebulen. Wah! Sir-siran, oh, nyenang lagi. Sir-siran, Terus. kasih. Ya. Aku tak nyanyi laguku siji, lagu kanggo wong sing wis duwe bojo. Tak umpamake kaya wong menang lotre. Piye-piye maneh nek wong wis jejodohan utawa dadi bojone, wis dadi pilihane, iya diati-ati nganti tekan ing pati. Tak umpamake kaya wong menang lotre, bungae wong sing ketemu jodoh nganti tekan ing pati. Menang lotre. Yes. Yes! sawaja apa karepe atimu berarti iki mojo tulisanmu sanger saka mbiyen sing giring Astarian era salah Trisman Ralen oplos kanggo Enrique. Iya, selamat pagi. Ayo le rene, ayo rene. Kowe jan bocah ganteng tenan nganggo blakon yo pantes bocah. Cinta kule seko nyongko der akaro kowe kowe pancen bocah pinter aku pengen dadi dokter asa spesial loro kanker ora salah nek aku kowe pancen pinter ayo le nyanyi sari ya seger kalau korupsi. Kone cinta-cintamu. Ayo lele-lele Om Didi. Ya. Sekonyong-konyong kodur kapan tadi? Sekonyong kodur wim terus none tenana. Ya. Om Didi bisa gitu dong. Iya. Ayo kaya. Ayo ngerti. Ayo juga kere. Gila kaya Om. Iya. Marah nih cawe dong. Cinta kundung sekonyong-konyong konyong kodur. Spesial lorong angker. Ora salah le kowe pancen pinter. Ayo aku Om. Ayo sira kiye piye kabare cintaku memasa kanyang-kanyang kader karo Om Tompot sing kaya megeven. Om Tompot ne pinter campur sari ya seger. Ditambah si cile kuwi ana pira siji ditambah siji oh iku wonten 8 goblok aku ne pinter macam bulan aku malah lemar-lemar ayo le belajar lagi so iya pinter kowe aja ora. Pengakuan cita-citamu, cintaku sepanjang apa yang ada pada. Yes, Om Didi, Melis, rapatku kayak bagusan. Maturun, Henry gue. Om Didi, lu lah, kau cawe-cawe ini. Lo. Ayo pada kesini, jagong. Masih. Om Didi. Ya, saya tak kandani ya. Iku nek simbah-simbah biyen matur. Nek bocah Jawa sing luweh nom kudu ngajeni ayo ndodok lungguh. Ya. Saiki Om Didi arep ngomong karo kowe. Nggih, Om. Nggih, Om. Bapakmu kuwi mbiyen kancaku, bapakmu jenate ya. Nggih, Om. Kuwi wong pinter, suarane apik jeng jenenge Tresnan Ralim kuwi. Nggih, Om. Kowe tak dongake besok dadi bocah sing pinter ana ing negara iki ya. Nggih, Om, nggih, Om. Nek golek bojo siji wae. Nggih, Om. Ora loro ya? Ora apik. Ning nek kepepet ya 8 entuk. Weh ora.